Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-23 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anti Wulan, Chandra sebagai Panglima Pandu Permana, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Madukrama, Wenda Lubis sebagai Panglima Kraing Bandang, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Asep sebagai Kisuntuk Geni, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, di saat pertarungan sengi terjadi, Panglima Kraing Bandang bisa berhadapan langsung dengan Panglima Pandu Permana. Dan di saat kedua Panglima itu mengeluarkan ajian kesaktian, ternyata Panglima Kraing Bandang terlempar. Pada saat yang kritis itu, muncul Anting Wulan. Kraing Bandang yang hampir menghantam pohon besar itu berhasil ditolong Anting Wulan. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Kau datang tepat pada waktunya, Nyai. Kenapa sampai terjadi hal seperti ini, Kraing? Kenapa kalian mesti bentrok dengan orang-orang ini? Nyai, aku tidak bisa membantah. Aku tidak berdaya. Pangeran Buddha yang memulai dan memerintahkan semuanya ini. Dia yang menyuruh para prajurit untuk menyerang mereka. Karena kitab itu ada di tangan bocah yang dihadapinya itu. Jadi kalian bertemu dengan pembawa kitab pusaka itu. Mana pangeran itu? Di sebelah sana itu, Nyai. Baik, aku akan ke sana. Aku akan melihatnya. Dan ingat, kau jangan menyerang lagi. Kau terluka dalam. Panglima Pandu Permana bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Dia panglima utama, andalan Karang Sedana. Kalau bisa, suruh mundur orang-orang yang mengeroyok panglima itu. Kalau terlambat, kau akan kehilangan para pembantu utamamu. Setelah berkata demikian, Anting Wulan segera melesat menuju ke arah pertarungan Pangeran Madukrama. Namun begitu tiba di dekat pertarungan itu, Anting Wulan tersentak kaget. Ia terkejut melihat bocah kecil yang dikeroyok oleh Madukrama. Ah, dia Kayan putraku. Kurang ajar Madukrama. Tahan! Hentikan! Hai, Nyai! Mau apa kau? Ibu! Hentikan pertarungan ini, Pangeran. Kenapa mesti aku menghentikan? Aku akan mengambil kitab pusaka itu. Tidak bisa. Kalau kau mau, bantu saja aku. Kau tidak berhak menghentikan pertarungan ini. Kau bukan orang Istana Karang. Kau hanya Mahawira Mataram. Ini urusanku. Minggirlah. Hentikan. Atau kau akan menghadapiku. Jangan menggertakku, Nyai. Minggirlah. Jangan sampai kau membuat urusan denganku. Kurang ajar. Kau ingin berurusan denganku? Baiklah, tahan ini. Hup, hea. Anting Wulan bergerak dengan cepat. Dua kali serangan berhasil dihindari oleh Madukrama. Namun serangan berikutnya, pangeran muda itu jatuh terduduk. Lalu Anting Wulan menyambar tubuh itu dan membawanya pergi ke tempat Panglima Kraing Bandang. Kau diamlah di sini. Jangan banyak omong. Aku tidak segan menyiksamu. Panglima Kraing, perintahkan orang-orangmu mundur. Kalau tidak, mereka akan habis semua. Orang-orang Tokat Merah tidak bisa dianggap enteng. Di sini ada pimpinan utama mereka. Baiklah, Nyai. Prajurit Istana Karang, semua mundur! Kayan! Hentikan! Kedua pasukan yang sedang bertempur itu masing-masing memisahkan diri. Mereka berdiri di tempat mereka. Saat itulah Anting Wulan meloncat di tengah-tengah mereka. Maaf Panglima Pandu Permana, aku telah turut campur dalam masalah ini. Tapi aku yakin kau akan mengerti semuanya. Iya, Nyai Anting Wulan. Aku mengerti semuanya. Dan aku berterima kasih sekali kepadamu karena telah bisa menengahi pertarungan yang tak ada artinya ini. Aku bersyukur pada Dewata bahwa pada saat semua kehancuran ini akan datang, kau muncul dan memisahkan kami. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Berapa banyak korban akan jatuh dengan sia-sia hanya karena sebuah ketamakan hati. Bangsat! Kau jangan berbicara yang bukan-bukan. Prajurit, hancurkan mereka! Tahan! Hentikan perintah bodoh itu, Pangeran. Atau kau sendiri yang akan kuhajar di tempat ini, biar kau menyadari semuanya. Tenanglah, Pangeran. Paman Kraeng, kenapa Paman menurut dengan dia? Bukankah semuanya ini adalah urusan kita? Kenapa mesti harus menurut perkataan orang lain? Tanpa bantuannya pun, kita akan bisa menghajar dan menghancurkan mereka semua, Paman. Madukrama, berpikirlah dengan jernih. Lihat keadaanmu, dan lihat siapa-siapa yang mati di hadapanmu itu. Apakah kau akan menjadi seorang pangeran yang bodoh, yang mau mengorbankan para prajuritmu hanya untuk merebut kitab pusaka yang bukan milikmu? Nah, kalau kau penasaran, kau akan kubebaskan dari totokanmu. Dan kau hadapilah orang-orang Karang Sedana atau orang-orang Tongkat Merah itu sendiri. Jangan harap ada yang membantumu. Semua prajurit akan kuperintahkan sendiri. Nah, kau bisa bersuara dan memintanya. Aku akan membebaskanmu. Tapi setelah itu, jangan harap ada yang membela dan membantumu. Semua orang tidak akan ada lagi yang mendengarkan suaramu. Bahkan aku akan ke Istana Karang. Aku akan mengatakan pada ayahandamu agar kau mendapat hukuman karena perbuatanmu yang mengorbankan banyak prajurit Istana Karang. Dia membebaskan totokanku. Dia memberikan kesempatan padaku. Tapi apakah benar bahwa aku tidak punya apa-apa lagi untuk memerintahkan para prajuritku? Apakah pengaruh perempuan ini telah begitu kuat mempengaruhi jiwa prajuritku? Nah, sekarang kau telah bebas dan bisa berdiri seperti biasa. Kau bisa menggunakan ilmumu. Sekarang kau bisa memilih lawan-lawanmu. Dan kau akan menghadapi mereka satu lawan satu. Majulah dan pilihlah lawanmu. Jangan kau harap ada yang akan membantumu. Panglima Kraeng terluka parah, terluka dalam, dan prajuritmu yang lain tak mungkin mau berkorban nyawa sia-sia. Ini bukan perang membela kerajaan ataupun nama besar sebuah keraton, tapi hanya mengikuti hawa nafsu jahatmu. Dan perlu kau ketahui, Kayan, bocah kecil yang memegang tongkat itu, adalah ketua utama perkumpulan pengemis tongkat merah. Dan dia juga adalah putraku, putra Mahawira Kerajaan Mataram. Kalian mengganggu dia berarti menggangguku, dan itu akan berurusan denganku. Maka sama artinya kalian berurusan dengan Mataram. Camkan itu. Kayan, kemarilah. Kayan segera melangkah mendekati ibunya. Bocah kecil itu memegang ibunya. Ia ingin sekali memeluk ibunya untuk melepaskan kerinduannya. Namun di saat itu ia khawatir pada Pangeran Madukrama yang terus menatap padanya dengan penuh dendam. Kraeng Pandang, inilah putraku yang kuceritakan padamu itu. Dia sudah lama meninggalkan Istana Mataram saat kami berangkat akan melakukan tugas. Tapi sekarang aku telah bertemu dengannya. Tapi jangan kalian anggap dia akan manja padaku. Dia sudah bisa melakukan apa yang baik menurutnya. Dan kalian lihat sendiri, puluhan orang-orang Tongkat Merah itu adalah anggota yang baik dan setia pada pimpinan mereka. Kau mengganggu Kayan sama dengan mengganggu Tongkat Merah. Dan kalau kalian tetap ingin melanjutkan pertarungan ini, maka kalian tidak akan bisa pulang ke Istana Karang. Sebab satu saja dari Tongkat Merah yang bebas keluar dari sini, maka sepanjang perjalanan pulang kalian akan selalu berhadapan dengan orang-orang Tongkat Merah. Tongkat Merah adalah perkumpulan terbesar di Tanah Jawa dan Pasundan. Mereka juga banyak menjalin kerja dengan para penguasa di Tanah Jawa ini. Ternyata bocah inilah putra Nyai Anting Wulan. Hebat. Dia memang patut memiliki kehebatan dan kitab pusaka itu. Aku tidak menyangka bahwa semuanya akan terjadi seperti ini. Panglima Pandu Permana, orangnya tenang, dia tersenyum padaku. Tidak kusangka kalau mereka semuanya memiliki ilmu yang hebat. Nah, siapa yang sama dengan pangeran muda Madukrama ini yang masih merasa penasaran dengan peperangan ini? Angkat tangan, dan aku memberikan kesempatan pada kalian untuk mengukur ilmu masing-masing. Jangan buat ini sebagai medan perang, karena kalian akan binasa semua. Jadi cukup yang penasaran saja. Tak ada yang bersuara dan angkat tangan. Semua prajurit Istana Karang diam dan menatap pada Anting Wulan. Pangeran Madukrama menahan geram, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak memiliki pendukung. Oh, kurang ajar. Tak ada satupun yang berdiri di pihakku. Perempuan ini telah begitu menekankan pengaruhnya. Kayan adalah putranya dan juga ketua perkumpulan Tongkat Merah. Iya, iya. Memang, aku harus bersabar. Aku harus mencari kesempatan untuk merebut kitab itu. Nah, Madukrama, jangan sesekali kau mempunyai niat jahat dan licik, karena kelicikan dan kecuranganmu akan menghancurkan dirimu sendiri. Kayan, apa benar kau memiliki atau memegang kitab pusaka itu? Benar, Bu. Kitab itu aku selipkan di balik bajuku ini. Ini kitabnya, Bu. Anting Wulan menerima kitab pusaka Sima itu. Sejenak ia mengamatinya. Perlahan wanita itu menarik nafas. Semua mata menatap pada kitab pusaka itu. Sementara itu, Kayan menceritakan tentang kitab itu sampai berada di tangannya. Kalau bisa, ibulah yang memegangnya. Aku tak mau kitab ini akan membuat geger. Aku tak mau kitab ini akan membawa pertumpahan darah lebih banyak lagi. Tidak, Kayan. Kau yang diberi tanggung jawab oleh Kisah dan Denta, maka kaulah yang harus memegangnya. Dia melihat ada sesuatu yang ada padamu, maka dia memberimu kepercayaan untuk memegang dan menyelamatkan kitab ini. Nah, ambillah kembali. Tapi, Bu. Sudahlah, Kayan. Ibumu benar. Bukankah Gusti Prabu Purbaya juga mengatakan hal itu kepadamu? Sebenarnya kau bisa saja meninggalkan kitab itu di Karang Sedana. Tapi kitab itu adalah amanah dari Resi Sadadenta. Maka itu kau bawalah. Ayo, kita melanjutkan perjalanan kembali. Iya, kau memang harus melanjutkan kembali perjalananmu. Ibu akan mengawalmu sampai ke Mataram. Tapi, bagaimana dengan kejadian ini, Bu? Aku... Maafkan kami, Kayan. Kami tidak tahu siapa dirimu. Kami terlalu buta dalam hal ini. Memang di antara kita terjadi salah paham. Biarlah kejadian ini kita akhiri sampai di sini saja. Lupakanlah semuanya. Anggap saja semua mimpi buruk kita tentang kehidupan ini. Silakan Nak Mas Kayan melanjutkan perjalanan ini. Nyai Wulan bisa menjaga keselamatan Nak Mas Kayan dan melindungi kitab pusaka itu. Iya, seharusnya memang sejak semula kita semua bisa membuat sebuah pikiran yang jernih begini. Seharusnya sejak tadi tak ada korban yang begini. Alangkah sayangnya melihat puluhan prajurit yang mati sia-sia hanya karena sebuah nafsu. Dan aku juga minta maaf padamu karena hampir saja mencelakakan dirimu. Prajurit, ambil kuda-kuda itu. Kita harus berangkat meninggalkan tempat ini. Terlalu pahit rasanya melihat kenyataan di sini. Lanjutkanlah, Panglima Pandu. Dan aku pun atas nama prajurit Istana Karang meminta maaf pada kalian karena telah mengganggu perjalanan kalian. Kayan, maafkan aku. Sebenarnya memang tidak pernah terbayangkan kalau sekarang kita berhadapan sebagai musuh. Sedangkan ibumu selama ini berjalan bersama kami datang ke Tanah Sunda ini untuk mencarimu. Iya, memang semuanya sebuah kejadian yang amat pahit. Semoga kelak tidak akan terulang lagi. Dan kami juga mengaturkan maaf padamu dan seluruh anggota Tongkat Merah. Janganlah ini dijadikan sebab permusuhan kami dengan Tongkat Merah. Semuanya kita hapuskan di sini. Memang zaman sekarang itu semuanya akan terjadi demikian. Setelah kita bertarung dan membuat permusuhan, lalu kita dengan enaknya meminta maaf dan menganggap selesai persoalan. Apa maksud Kisanak? Apakah kelompok Tongkat Merah tidak memaafkan kami? Apakah pihak Kisanak akan tetap memandang kami sebagai musuh? Bukankah kita telah menyadari bahwa kita ini hanya salah paham? Tuan Panglima, bukankah semula juga Tuanku Panglima Pandu telah mengatakan sebaiknya kita menghentikan pertarungan ini dan mengatakan bahwa kita hanya salah paham. Tapi tuan-tuan semua ngotot untuk terus menyerang dan mendesak kami dengan alasan kitab pusaka. Lalu tuan-tuan semua berniat tidak menghancurkan kami. Kalian tidak membunuh tuanku muda Kayan selaku pimpinan kami. Tapi sekarang, setelah Nyai Anting Wulan berada di sini dan mengatakan bahwa tuan muda Kayan adalah putra beliau, lantas kalian semua menarik diri dan meminta maaf. Sesederhana itukah persoalannya? Semua yang ada di tempat itu terdiam. Ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh Kisuntuk Geni begitu tajam menusuk. Namun semuanya menyadari akan kebenarannya. Pandu Permana menarik nafas panjang, begitu juga Anting Wulan. Sementara itu Panglima Kraing Bandang semakin tertunduk. Tuanku muda Kayan memang putra Nyai Wulan. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa sesungguhnya Tuanku muda Kayan adalah pimpinan utama perkumpulan Tongkat Merah. Dan kami sebagai anggota merasa tersinggung, karena Tuan semua akan menghancurkan kami dan akan membunuh pimpinan kami. Kami pun sebagai perkumpulan pengemis Tongkat Merah di Tanah Jawa dan Pasundan ini amat terhina dan tersinggung. Sudah puluhan tahun kami berdiri dan bekerja sama dengan pihak manapun dalam menegakkan kebenaran. Tapi kami tidak dianggap apa-apa dengan pasukan Tuan, kecuali hanya sebagai pengemis rendah. Dan sekarang Tuan begitu mudah mengeluarkan kata maaf untuk menebus dosa atas hinaan yang Tuan-Tuan lemparkan pada perkumpulan kami. Ucapan Suntuk Geni yang mengandung hawa amarah itu membuat orang-orang Tongkat Merah yang berjumlah 50 orang lebih itu merangsak maju. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.